Satu hari Imam Ahmad Ibn Hanbal mendapat berita tentang adanya seseorang yang miskin dan jauh di pelosok negeri yang sangat ingin berjumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam ini adalah seorang imam besar, orang yang sangat mulia, sangat padat waktunya, dan sangat sibuk sekali pekerjaannya. Entah apa gerangan yang menyeret hatinya untuk mau berpeluh susah, berpeluh payah untuk mendatangi orang miskin yang ingin sekali berjumpa dengannya. Padahal orang selalu menyanjung dia. Orang-orang selalu ingin menimba ilmu kepadanya. Orang-orang jauh dari pelosok negeri datang untuk kepadanya. Tapi hari ini, seperti tidak berdaya, Imam Ahmad Ibn Hanbal dicengkeram batinnya. Seperti diseret jiwanya untuk datang ke satu negeri yang jauh di pelosok demi menjumpai seseorang yang tidak dia kenalnya. Hanya gara-gara dapat informasi bahwa ada seseorang yang ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dengan ongkosnya yang sendiri, tanpa tentu arah di mana hendak dia tuju, dia hanya tahu di satu dusun dia harus pergi ke sana. Singkat cerita, sampailah Imam Ahmad Ibn Hanbal di dusun itu. Karena sudah malam, dia masuk ke masjid untuk menginap. Dilarang oleh pengurus masjid tidur di dalam masjid. Diusir keluar masjid karena juga tidak tahu di mana harus tinggal. Lalu dia mengatakan, saya akan tidur di tempat di mana saya berdiri. Tapi karena itu masih bagian dari pekarangan masjid, Imam Ahmad pun tetap diusir. Pengurus masjid ini tentu tidak tahu siapa Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tak tertarik untuk menjelaskan dirinya. Sampai akhirnya ada seorang tukang roti lewat mempersilakan Imam Ahmad setelah dia terusir untuk datang ke rumahnya. Imam Ahmad pun menerima tawaran tukang roti itu dan masuklah ke rumahnya yang sangat sederhana. Yang menarik, sepanjang malam tuan rumah ini melayani Imam Ahmad selalu membaca istighfar. Melayani roti untuk tamunya beristighfar. Meninggalkan tamunya untuk ke dapur beristighfar. Bertemu lagi dengan tamunya beristighfar. Imam Ahmad, seorang ulama agung yang sangat mengerti faedah atau manfaat beristighfar, lalu dia bertanya, tuan rumah, saya dengar kamu selalu beristighfar. Apa saja keinginanmu yang sudah tercapai karena istighfar yang kamu baca? Alhamdulillah, sudah semuanya. Kecuali satu. Apa itu? Aku ingin sekali berjumpa dengan seorang imam besar yang bernama Imam Ahmad. Aku ingin sekali berjumpa dengannya. Yang sampai sekarang belum kunjung Allah berikan, aku terus beristighfar. Imam Ahmad pun berkata, akulah Ahmad bin Hanbal. Istighfarmu telah menyeret jiwaku untuk mendatangimu dan menjumpaimu di rumahmu ini. Aku seakan-akan tak berdaya. Jiwaku seperti dirantai untuk datang menjumpaimu. Istighfarmu telah menyeretku untuk datang ke rumahmu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Begitu kuatnya magnet istighfar jika dibaca oleh orang yang punya keinginan. Keinginan yang digantungkan kepada Allah. Betapa kuatnya magnet istighfar untuk meraih cita-cita jika cita-cita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa hebatnya sebuah pekerjaan jika dimulai dengan beristighfar, karena dia akan mendapatkan ekstra kesucian dan akan mencapai puncak kemuliaan jika dimulai dengan istighfar.